Ya, alhamdulillah kita membaca beberapa kisah para anbiya dan sampai kita kepada kisah Nabi Lut, Nabi Lut alaihi salam. Kita telah membaca bahawa Nabi Lut alaihi salam adalah daripada kaum kerabat Nabi Ibrahim alaihi salam. Mereka hidup sezaman. Nabi Lut alaihi salam adalah anak saudara Nabi Ibrahim alaihi salam. Namun mereka di lain kawasan, di lain tempat, dan Nabi Lut AS diuji oleh Allah SWT, dihantar kepada kaum yang kafir dan lakukan dosa-dosa yang amat besar, antaranya dosa yang tidak pernah ataupun belum pernah dilakukan oleh kaum sebelum mereka, iaitu mendatangi laki-laki, mendatangi laki-laki dan meninggalkan wanita, iaitu isteri-isteri mereka. Dan kita telah membaca kisah hujah ataupun argumen-argumen Nabi Lut AS dengan kaumnya, lebih-lebih lagi apabila Allah SWT mengutuskan malaikat yang gunanya untuk memberitahu akan azab ataupun mengajak mereka keluar daripada negeri yang akan diazab tersebut. Dan kita dapati bahawa malaikat-malaikat tersebut merupai lelaki yang tampan, dan mereka mendatangi rumah kaum Lut AS kerana mereka menginginkan para malaikat tersebut. Dan berlakulah beberapa bentuk jidal antara Nabi Lut AS dan kaumnya, dan akhirnya Nabi Lut AS telah mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, "Law anna li bikum quwwatan awi ila rukmin syadid." Kalaulah aku mempunyai kekuatan ke atas kamu, ataupun aku berpegang ataupun bersandar kepada rukun syadid, kepada penjaga ataupun pelindung yang kuat, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Dan akhirnya juga mereka masih lagi tidak mau mendengar nasihat Nabi Lut alaihissalam. Maka Allah SWT pun bersumpah, "La'amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun." Demi umurmu wahai Muhammad, sesungguhnya mereka terumbang ambing di dalam kemabukan, yakni kesesatan. Ini terdapat di dalam ayat-ayat suci Al-Quran. Dan nombor 8 saya rasa ya, sekarang dah sampai muka surat 331. Ibnu Katsir rahimahu ta'ala mendatangkan bab yang baru, iaitu binasanya kaum Nabi Lut AS dan turunnya azab kepada mereka. Dia juga berfirman, yakni Allah Subhanahu Wa Taala, "Walaqad anzarahum batashatana fatamarau bin nuzur, walaqad rawaduhu an dhaifihi fatamasna ayunahum fadhuqu azabi wa nuzur, walaqad sabbahahum bukratan azabun mustaqir." Maksudnya, dan sesungguhnya dia, yakni Lut, telah memperingatkan mereka akan azab-azab kami. Maka mereka mendustakan ancaman-ancaman itu. Fatama raw bin nuzur. Ini mereka berlawan, yakni tamarau, yakni ragu-ragu, buatkan apa ni alasan-alasan, yakni mendustakan ancaman-ancaman tersebut. Dan sesungguhnya mereka telah membujuknya agar menyerahkan tamunya kepada mereka. Ini para malaikat tadi. Lalu kami butakan mata mereka, maka rasakanlah azabku dan ancaman-ancamanku. Dan sesungguhnya pada keesokan harinya mereka ditimpa azab yang kekal. Para ahli tafsir dan yang lainnya menyebutkan bahawa Nabi Lut AS melarang dan mencegah kaumnya masuk rumah dengan keadaan pintu tertutup. Mereka melempari kunci dan papan pintu tersebut. Dari balik pintu, Lut AS menasihati dan melarang mereka. Dan pada saat yang benar-benar terdesak dan benar-benar berada dalam kesulitan, maka Lut pun berkata, "Law anna li bikum quwwatan aw awi ila rukmin syadid." Seandainya aku mempunyai kekuatan untuk menolakmu atau aku dapat berlindung kepada keluarga yang kuat, tentu aku akan lakukan. Kemudian para utusan malaikat berkata, "Qalu ya Lut inna rusul rabbika lan yasilu ilaik." Wahai Lut, sesungguhnya kami adalah utusan-utusan Rabbmu. sekali-kali mereka tidak akan dapat mengganggumu. Para ahli tafsir menyebutkan bahawa Jibril AS keluar rumah untuk menemui mereka. Jadi Jibril AS salah seorang daripada malaikat yang telah diutuskan menjadi tetamu Nabi Lut AS, lalu memukul wajah mereka dengan kepakan sayapnya sehingga mata mereka buta. Ini sebagaimana di dalam ayat tadi kami butakan fatamasna ayunahum, butakan mata-mata mereka. Ada yang mengatakan mereka tidak lagi memiliki pandangan sehingga mereka kembali dengan meraba-raba dinding seraya mengancam Nabi Lut AS. Bahkan mereka berkata, tunggu, hari esok akan berpihak kepada kami dan dia akan terhina dina. Walaupun dah kena azab, mereka masih lagi mengugut Nabi Lut AS. Jadi ini kata-kata ahli tafsir, tidak terdapat riwayatnya. Kita pun tak nampak sanad dan riwayatnya. Dan kita tahu bahawa manhaj pentahqiq kitab ini, Salim Aid Al-Hilali, dia kalau asal, yakni nasnya asal dalam kitab Ibnu Katsir, dia akan kekal kan. Tetapi kalau dia dalam bentuk sanad riwayat, dia akan tahqiq, mana yang sahih saja dia kekalkan, yang tidak dia akan buang. Jadi yang ini tidak ada sanad, jadi dia biarkan kat situ. Jadi bahkan mereka berkata, tunggu hari esok akan berpihak kepada kami dan dia akan terhina dina. Jadi ini tafsiran terhadap ayat dalam surah Hud tadi. Allah Ta'ala berfirman, walaqad rawaduhu an dhaifihi fatamasna a'yunahum fadhuqu 'adzabi wa nudur walaqad sabbahahum bukratan 'adzabun mustaqir. Dan sesungguhnya mereka telah membujuknya, ini agar menyerahkan tamunya kepada mereka. Lalu kami butakan mata mereka, maka rasakanlah azabku dan ancaman-ancamanku. Dan sesungguhnya pada keesokan harinya mereka ditimpa azab yang kekal. Tidak lama kemudian para malaikat menemui Lut AS serta menyuruhnya agar bersiap-siap dan pergi bersama keluarganya pada akhir malam. Wala yaltafit minkum ahad, dan janganlah seorang pun dari kalian yang menoleh ke belakang. Iaitu ketika mendengar suara azab yang ditimpakan kepada kaumnya. Bila jangan toleh belakang tu, apabila azab ditimpakan kepada kaumnya, mereka akan dengar suara yang amat keras, amat kuat. Ketika itu biasanya kita akan lihat daripada punca, mana punca suaranya kan, kat belakang, di tengok belakang. Tetapi mereka telah diberi amaran, jangan tak orang pun daripada kamu yang toleh belakang bila dengar suara tersebut. Jadi dah dapat bayangan bagaimana azabnya. Maka para malaikat itu menyuruhnya berjalan di belakang menjadi pelindung mereka. Yang ini menyuruh Nabi Lut AS yang kat belakang sekali jadi pelindung mereka. Firmannya, illam ra'atak, kecuali isterimu. Dibaca dengan harakat fathah mansub, dengan kemungkinan arti pengecualian dari kalimat sebelumnya, iaitu firmannya, fa'asri bi ahlika. Sebab itu pergilah dengan membawa keluargamu, yakni melainkan isterimu. Itu tafsiran yang paling tepat. Seolah-olah Allah SWT berfirman, kecuali isterimu, maka jangan engkau bawa dia berjalan bersamamu. Bukan dia, yakni isterimu tu, bukan dia yang dikecualikan daripada menoleh ke belakang. Semua jangan toleh belakang melainkan isterimu. Itu satu lagi tafsiran. Jadi yang tafsiran yang dibawa sekarang ni adalah, pergi kamu semua keluar pada waktu malam, melainkan bawa keluargamu, melainkan isterimu. Sebab isteri dia termasuk keluarganya. Jadi nak kena kecualikan isterinya, jadi kami Allah SWT letakkan pengecualian tersebut, kecuali isterimu, illam ra'atak. Dia mungkin juga berkaitan dengan firmannya, ini pun dari satu kemungkinan, wala yaltafit minkum ahadun illam ra'atak, dan jangan ada seorang pun di antara kamu yang tertinggal kecuali isterimu. Pun mungkin juga. Tapi makna yaltafit dia tafsirkan atau dia terjemahkan sebagai tertinggal. Artinya hanya isterimu yang akan tertinggal dan akan ditimpa apa yang menimpa kaumnya. Pengertian terakhir ini diperkuat oleh bacaan yang menggunakan dhammah marfu'. Tetapi yang pertama mempunyai pengertian yang lebih jelas. Maksudnya ada qiraat lain, wala yaltafit minkum ahadun illam ra'atuk. Jadi ini ada dia punya yang menguatkannya. Tapi kata Ibn Kathir, dia tarjihkan bahawa maknanya adalah semua sekali pergi bersama keluargamu, kamu pergi bersama keluargamu pada waktu malam, melainkan isterimu. Bukan semua pergi dengan keluargamu pada waktu malam, jangan seorang pun tertinggal melainkan isterimu. Ha, itu tak kuat. Wala yaltafit maknanya sebenarnya adalah jangan toleh belakang. Bukan jangan tertinggal . Baik. Selanjutnya para malaikat itu menyampaikan khabar gembira kepadanya tentang pembinasaan kaumnya yang sesat lagi terlaknat, yang dijadikan oleh Allah sebagai nenek moyang bagi setiap pengkhianat. Selanjutnya para malaikat itu menyampaikan khabar gembira kepadanya, ini kepada Nabi Lut AS, tentang pembinasaan kaumnya. Jadi untuk kaumnya berita yang tak baik, tapi untuk Nabi Lut AS adalah khabar gembira, iaitu pembinasaan kaumnya yang sesat lagi terlaknat, yang dijadikan oleh Allah sebagai nenek moyang bagi setiap pengkhianat. Jadi dia adalah datuk nenek moyang untuk semua pengkhianat. Siapa datuk nenek moyang pengkhianat? Kaum Lut AS. Inna maw'idahum subh, alaysa subh biqarib. Ini berita gembiranya. Sesungguhnya saat jatuhnya azab kepada mereka adalah pada waktu subuh. Bukankah waktu subuh itu sudah dekat? Ini zahirnya bahawa azabnya pada waktu subuh, tapi kita dah baca kemarin . Dia bukan waktu subuh, tetapi apabila matahari tengah naik, waktu isyrak. Setelah Lut AS pergi bersama keluarganya, iaitu kedua putrinya. Keluarganya hanya kedua putrinya, isteri dia bukan keluarganya lagi. Dan tidak ada seorang laki-laki pun yang mengikutinya. Ada juga yang mengatakan bahawa isterinya juga ikut pergi bersamanya. Wallahu a'lam. Kan tak ada sanad, tak ada riwayat. Ibnu Katsir sendiri dia kata Allah lebih mengetahui. Macam tu. Dia tak buat tarjih pasal tak sampai kepadanya apa-apa sanad pun. Ini datang daripada riwayat Israiliyat ke dan sebagainya, ataupun pendapat ahli tafsir. Jadi kita kalau ditanya apabila Nabi Lut AS keluar tu daripada negeri dia Sadum kan, siapa yang ikut samanya? Jadi kita boleh confirm jawab adalah keluarganya, iaitu dua anak perempuannya. Isterinya ikut ke tidak? Itu kita tak berani nak cakap. Allahu'alam. Tapi kalau kita nak tengok Al-Quran, zahirnya isteri tak ikut. Yang tadi kita dah baca illam ra'atak, kecuali isterimu. Kita dah tahu macam mana dia punya dalil ni. Baik. So, kalau isterinya keluar, macam mana isterinya boleh kena azab? Itu dia. Mungkin juga dia boleh kena azab kalau orang nak jawab pasal dia tulis belakang. Pasal dia tulis belakang. Tapi itu agak jauh lah. Agak jauh. Dan kenapa isteri nak keluar? Dia ingkar . Dia kemungkinan. Tapi kita ni bila kita nak buat satu statement ke apa, kita ambil kemungkinan yang paling paling dekat lah. Kemungkinan semua boleh kan. Setelah mereka berhasil meninggalkan negerinya dan matahari telah terbit. Jadi waktu subuh adalah waktu azab nak turun, tapi belum turun lagi. Itu tanda-tandanya dah dekat lah tu. Tapi bila matahari telah terbit, maka datanglah apa yang telah menjadi ketetapan Allah, iaitu azab bagi kaumnya yang tidak dapat ditolak dan dihindari. Satu faedah dekat sini, kita kalau lihat Al-Quran ni, kalau orang nak cari hidayat, dia akan jumpa hidayah. Tak ada masalah dalam ayat Quran sana sini. Tapi kalau orang nak cari kesesatan, nak cari kontradiksi, dia akan jumpa juga. Macam ni. Kejap kata janji azabnya adalah waktu subuh, bukankah subuh tu dekat? Terus kejap lagi kata matahari azabnya datang waktu isyrak. Fa asyraqatil sayhatu musbihin, yakni apabila waktu matahari tengah naik. Ini macam mana dia beza? Dia jawab kita subuh dengan isyrak dekat. Jadi subuh tu adalah waktu dah dekatnya sampai ke azab, dan subuh tu matahari tengah naik. Jadi bila betul-betulnya azab tu berlaku, bila matahari betul-betul naik, dekat dengan waktu subuh. Tak ada masalah . Baik. Jadi Allah Taala berfirman tentang keadaan ini, فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ مَنْضُودٍ. موسى musawwamatan 'inda rabbika wa ma hiya min adh-dhalimin biba'id. Maka ketika azab kami datang, kami jadikan negeri kaum Lut itu yang di atas ke bawah, yakni kami balikkan, dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi. Jadi tanah tu terbakar min sijilin mambut, yang diberi tanda oleh Rabbmu, musawwamatan 'inda rabbik. Dengan sin ni maknanya ada tanda, dan siksaan itu tidak jauh dari orang-orang yang zalim. Jadi kita dah terangkan apa ertinya tanda tu, ni Ibn Kathir pun akan terangkan di bawah. Jadi mereka mengatakan negeri itu diporak-perandakan Jibril dengan menggunakan sayapnya. Negeri itu terdiri dari 7 kota yang dihuni oleh beberapa orang penduduk. Tidak ada satu haiwan pun yang menyertai mereka, dan tidak ada satu kota pun negeri tersebut melainkan diangkat sampai ke langit, sampai-sampai para malaikat mendengar suara kokok ayam dan gonggongan anjing. Kemudian dibalik, bahagian atas diletakkan di bawah. Firman-Nya, wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijil, dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar. Kata as-sijil ini berasal dari bahasa Persia yang diserap ke dalam bahasa Arab, iaitu batu yang sangat keras lagi kuat. Mamdud, dengan bertubi-tubi, iaitu yang turun dari langit secara berturut-turut dan tepat mengenai mereka. Macam hujan. Mesti kena musawwamatan, yang diberi tanda oleh Rabbmu, iaitu pada setiap batu itu tertulis nama masing-masing orang yang akan dikenainya. Sebagaimana difirmankannya dalam surat yang lain, musawwamatan 'inda rabbika lil musrifin, yang ditandai di sisi Rabbmu untuk membinasakan orang-orang yang melampaui batas. Jadi ada nama dekat batu tersebut, nama orang yang akan kena. Jadi kita akan miss, dah tetap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seperti yang difirmankannya, wa amtarna 'alaihim matara fasaa'a matarul munzirin, dan kami hujani mereka dengan hujan batu, maka sangat jelek hujan yang menimpa orang yang telah diberi peringatan itu. Jadi ini bukan hujan, kalau kita lihat bahasa Arabnya hujan aja, hujan air pun boleh. Yang ini kita tahu hujan batu, apa dalil kita daripada ayat-ayat lain yang mentafsirkan ayat-ayat yang semakna dengannya tu. Serta firman-Nya yang ini, wal-mu'tafikata ahwa fa-rasyaha ma-rasyya fa-bi-ayyi ala'i rabbika tatamara. Dan negeri-negeri kaum Lut yang telah dihancurkan Allah, lalu Allah menimpakan atas negeri itu azab besar yang menimpainya. Fa-rasyaha ma-rasyya, maka terhadap nikmat Rabbmu yang manakah kamu ragu-ragu. Fa-bi-ayyi ala'i rabbika tatamara. Yakni Allah Ta'ala membalikkan negeri tersebut sehingga hancur berantakan, lalu dihujani dengan batu-batu yang terbakar secara bertubi-tubi, dengan diberikan tanda pada setiap batu, iaitu berupa penulisan nama orang-orang yang akan ditimpanya, baik kepada orang-orang yang ada di dalam negeri tersebut maupun yang sedang berada di luar negeri itu. Nah, dia umum ya. Dia kata siapa yang akan kena juga, sama ada dalam negeri ataupun ada kat luar negeri. Berita tentang isteri Nabi Lut AS dan apa yang menimpanya. Ada yang mengatakan bahawa isteri Nabi Lut AS menetap bersama kaumnya, yang ini tinggal sama kaumnya, tak tinggal dengan keluarga Nabi Lut. Namun ada juga yang mengatakan bahawasanya dia pergi bersama suaminya Lut dan kedua putrinya. Tetapi ketika mendengar suara keras mengguntur dan jatuhnya negeri, dia yang isterinya menoleh kepada kaumnya dan menentang perintah Allah Ta'ala, baik perintah-perintah yang dulu maupun pada saat itu. Perintah pada saat itu yang terkini adalah jangan tulis belakang. Dia berkata, aduh kaumku, kesian pada kaumnya. Maka ada batu yang jatuh mengenai kepalanya sehingga dia pun terlempar bersama kaumnya, kerana dia memang satu agama dengan kaumnya tersebut dan menjadi mata-mata bagi mereka. Spice dalam memantau kedatangan tamu Lut alaihissalam, sebagaimana yang difirmankan Allah Ta'ala, ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. Allah membuat istri Nuh dan istri Lut perumpamaan bagi orang-orang kafir. Contoh bagi orang-orang kafir. Keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang soleh di antara hamba-hamba kami. Jadi yang dua hamba soleh itu adalah dua nabi, Nabi Nuh dengan Nabi Lut. Tapi disebutkan dengan hamba, menunjukkan hamba itu adalah title yang mulia di sisi Allah SWT. Lalu kedua isteri itu berkhianat kepada kedua suaminya, maka kedua suaminya itu tidak dapat membantu mereka sedikit pun dari siksa Allah. Dan dikatakan kepada kudanya, kekeduanya, masuklah ke neraka bersama orang-orang yang masuk neraka. Dimaksud khianatnya apa ya? Yaitu kedua isteri itu mengkhianati Nuh dan Lut alaihissalam dalam urusan agama, di mana mereka tidak mau mengikuti keduanya dalam menjalankan agama. Dan yang dimaksudkan bukan tindakan mereka berbuat keji berzina, kerana Allah tidak menetapkan bagi seorang isteri Nabi pun untuk melacur. Sebagaimana yang dikatakan Ibn Abbas serta ulama salaf dan khalaf, tidak ada seorang isteri Nabi pun yang menjual dirinya. Dan orang yang berpendapat sebaliknya, maka ia benar-benar salah. Ini memang banyak riwayat daripada salaf. Sebab saya ada hadis pun bahawa tak ada isteri Nabi pun yang menjadi pelacur, yang berzina, tak ada. Jadi mungkin khianat suami mereka dalam bentuk khianat dalam agama. Allah Ta'ala telah menyinggung kisah hadithul ifki. Ini dalilnya, ini berita bohong pada zaman Nabi SAW, iaitu ketika turun ayat yang menyatakan kesucian Ummul Mukminin Aisyah binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma, isteri Rasulullah SAW, dari tuduhan. Tuduhan apa? Tuduhan berzina. Ketika orang-orang berbohong itu menyebar luaskan kebohongan, Allah Ta'ala langsung mengecam orang-orang mukmin sekaligus menasihati mereka. Allah SWT berfirman, إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ. Ingatlah di waktu kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut, bi'afwahikum, dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikit pun. Kamu semua dengar, sampaikan balik, dan kamu menganggapnya suatu yang ringan sahaja, padahal ia di sisi Allah adalah besar. Dan mengapa kamu tidak berkata di waktu mendengar berita bohong itu, sekali-kali tidaklah pantas bagi kita memperkatakan ini, ma yakunu lana natakallama bihadha, maha suci engkau ya Rabb kami, ini adalah dusta yang besar. Sepatutnya orang beriman dia dengar khabar-khabar angin ni, kita bohongkan dia. Maksudnya, maha suci engkau ya Allah, tidak mungkin isteri Nabi SAW melakukan perbuatan tercela seperti itu. Ini dalilnya bahawa tak ada seorang isteri pun, isteri Nabi pun yang akan melakukan zina. Mungkin dosa lain ada, tapi dosa zina tak ada. Hukuman bagi orang yang melakukan seperti apa yang dilakukan kaum Nabi Lut alaihissalam. Jadi apa hukuman orang lakukan apa yang dilakukan oleh kaum Nabi Lut alaihissalam? Mereka lakukan apa? Liwat. Firman Allah Ta'ala di sini, وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ, dan siksaan itu tidak jauh dari orang-orang yang zalim. Siksaan untuk Nabi Lut, kaum Nabi Lut ni tak jauh daripada orang-orang yang zalim. Apa makna ni? Maksudnya siksaan dan azab itu tidaklah jauh dari orang-orang lakukan perbuatan yang sama dengan orang-orang zalim. Oleh kerana itu, sebagian ulama berpendapat bahawa orang yang berbuat homoseksual harus direjam, baik laki-laki itu muhsan, yakni telah beristeri, maupun tidak. Inilah yang ditetapkan oleh Imam Syafi'i, Ahmad bin Hanbal dan beberapa orang imam. Jadi sama dia dah kahwin ataupun belum, dia kena rejam dengan batu sampai mati. Ada ulama' lain kata tidak, dia tak direjam, tetapi dia disebat kalau dia belum berkahwin. Mereka berdalil dengan hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dan penulis kitab As-Sunan dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW bersabda, man wajadtumuhu ya'malu amala qaumi Lut faqtulul fa'ila wal maf'ula bihi. Maksudnya barang siapa yang kalian temukan melakukan perbuatan seperti yang dilakukan kaum Lut, maka bunuhlah orang melakukan dan yang diperlakukan. Jadi ini hadis daripada kitab As-Sunan. Kat bawah tu dia kata apa? Hadis yang sahih, riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, Al-Tirmizi, Numajah, Al-Hakim, Al-Bayhaqi dengan sanad yang dinilai sahih oleh Syekh kami Al-Albani dalam kitab Irwaul Ghalil. Jadi dah tak ada lagi isu lagi, dah ada nas apa hukumnya orang lakukan homoseksual ni, dia kena faqtulul fa'il, kena bunuh. Cuma khilaf macam mana nak bunuh. Ada kata bunuh rejam dengan batu, ada kata campak daripada atas, satu lain. Tapi yang penting kena bunuh. Ada kata kena pancung. Baik, itu kita serahkan kepada hakim, dia nak ikut pendapat mana. Adapun Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala berpendapat bahawa orang yang melakukan penyimpangan, yakni seksual, homoseksual, harus dihukum, yakni wajib dihukum dengan dijatuhkan dari tempat yang tinggi dan kemudian dihujani dengan batu, sebagaimana yang dilakukan terhadap kaum Nabi Lut alaihi salam. Macam itu kan dilakukan oleh Allah SWT kepada mereka. Mereka dicampak, apa ni, diterbalikkan atas langit sampai ke bawah, kemudian hujan dengan batu. Jadi hal itu didasarkan dalil mereka pada firman Allah Taala, wa ma hiya minadh-dhalimina biba'id, dan siksaan itu tidak jauh dari orang-orang yang zalim. Jadi betul macam mana kat dalam Al-Quran. Sebab dia tak jauh, maknanya dia dekatlah. Dekat maknanya sama, macam itulah. Yang kita boleh seberapa dekat. Jadi campakkan daripada tingkat yang tinggi, gunung ke bukit ke, lepas tu dicampak dengan batu sampai mati. Jadi yang tepat adalah pendapat jumhur dalam masalah ini. Ini tak ada maaf lagi ya. Tak ada kata muhsan ataupun tak muhsan. Muhsan lah maknanya. Maknanya yang telah beristeri, sedang beristeri, bukan telah. Maknanya kalau dia dah ceraikan isterinya, lepas tu dia berzina, dia tak kena rejam. Dia mesti ada isteri. Dan dia tak kira apa ni, pernah bersetubuh ke tak pernah bersetubuh. Kita ni hukum adalah muhsan tu, maknanya dia ada pelindungan. Pelindungan dia adalah dia ada isteri ataupun tak ada isteri. Baik. Jadi kalau dia ada isteri, dia akan kena rejam. Jadi kalau misal kata dia dah kematian isteri dah berapa lama, lepas tu dia buat zina, kita kata saya masih, kenapa kamu apa ni, saya punya hukum ni sepatutnya kena apa ni, kena bunuh. Tak ada, kita cakap dengan awak, kamu tak kena bunuh. Sebab apa? Sekarang waktu awak buat tu, kamu tak ada isteri. Jadi itu dia punya kaedah dia. Kita kena jelas sebab tu. Jadi orang yang baru kahwin, macam mana? Belum lagi malam pertama, lepas tu dia buat zina. Dia kena bunuh ke tak kena bunuh? Adakah dia muhsan atau tidak muhsan? Apa jawapan dia? Dia nombor satu. Kena rejam ke tak kena rejam kalau dia berzina? Jawabnya, kena. Sebab dia dah kahwin. Dia dah kahwin. Dia bukan pasal satu ke tak satu. Masalah muhsan adalah dah kahwin ataupun belum. Dan kita bila cakap kahwin yang nikah yang sahih, nikah yang syar'i. Ada akad semua jelas, semua okey. Bukan nikah ada syubhat ke apa, semua nikah dia jelas. Kalau yang macam itu dia tak ada alasan lagi. Islam punya ketetapan yang adil. Yang ke-11, sesungguhnya kalian akan melewati bekas-bekas mereka pada pagi hari. Ini kata firman Allah SWT. Dan Allah Azza wa Jalla telah menjadikan negeri itu lautan bangkai yang tidak dapat dimanfaatkan airnya, dan juga tanah di sekitarnya. Dan itulah yang disebut dengan Laut Mati, Dead Sea, yang ia merupakan wilayah yang paling rendah dari permukaan bumi. Kerana mutunya sangat jelek dan hina, sehingga hal itu menjadi pelajaran dan contoh sekaligus sebagai tanda kekuasaan dan kebesaran Allah Ta'ala, keperkataannya dalam memberikan siksaan terhadap orang-orang yang menentangnya. Jadi kita ada apa ni, ada question mark, orang yang pergi sana nak berubat kat sana, itu tempat azab, macam mana awak nak dapat ubat, tempat dapat penyakit. Baik, sehingga hal itu menjadi pelajaran sepatutnya, contoh sekaligus sebagai tanda kekuasaan dan kebesaran Allah Ta'ala, keperkasaannya dalam memberikan siksaan terhadap orang-orang yang menentangnya. Selain itu juga menjadi tanda kedustaan mereka terhadap para rasulnya. Jadi jelas bahawa kaum Nabi Lut AS mendustakan Rasul, juga menjadi bukti yang menunjukkan kasih sayangnya kepada orang-orang yang beriman, berupa penyelamatan mereka dari kebinasaan, dari kezaliman menuju kepada cahaya yang terang benderang. Jadi sepatutnya yang kita ambil iktibar bila kita lalu tempat tempat tersebut, jadikan pelajaran. Macam inilah Allah SWT lakukan apa tu, azabnya pada orang yang menentangnya, yang menentang Rasulnya. Allah SWT maha perkasa, dia boleh buat sampai macam gini. Dulu ada kota, ada orang tinggal, kalau betul ada 7 kota, ada 7 kota semuanya habis, habis kerana mereka buat maksiat, mereka ingkarkan Rasulnya. Kemudian bagaimana Allah SWT telah menyayangi akan orang yang beriman kepadanya, iaitu Rasulnya dan pengikut-pengikut Rasulnya, mereka selamat daripada kebinasaan. Itu sepatutnya yang ambil pengajaran. Tapi diorang kat sana, diorang float-float, pasal tempat yang boleh float. Baik, bagaimana yang difirmankannya, macam mana nak ambil pengajaran, Allah SWT telah terangkan, inna fi dhalika la ayatan wa ma kana aktsaruhum mu'minin wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat suatu tanda kekuasaan Allah. Ayat, yakni tanda. Tanda apa? Tanda kekuasaan Allah. Dan kebanyakan mereka tidak beriman. Dan sesungguhnya Rabbmu benar-benar maha perkasa lagi maha penyayang. Jadi dekat sini Allah SWT gunakan dua sifat yang sesuai dengan ayat tersebut. Selepas diturunkan azab, wa inna rabbaka lahuwal aziz ar-rahim. Maha perkasa sebab dia boleh lakukan perkara tersebut. Tetapi dalam waktu yang sama, ar-rahim, maha penyayang. Dia telah menyelamatkan orang-orang beriman kepadanya, Rasulnya dan pengikut-pengikut Rasul. Itu cara yang kita ambil pengajaran daripada tempat-tempat tersebut, ialah tanda kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita lihat macam mana ulama dia istinbat daripada ayat Al-Quran dan jadikan pengajaran. Dan Allah Taala juga berfirman dalam ayat yang lain, fa akhadhathumu shayhatu mushriqin faj'alna 'aliha safilaha wa amtarna 'alayhim hijaratan min sijjil inna fi dhalika la ayatin lil mutawassimin wa innaha la bisabilin muqim inna fi dhalika la ayatan lil mu'minin. Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur ketika matahari akan terbit, musyrikin. Maka kami jadikan bahagian atas kota itu terbalik ke bawah, dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang keras. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan kami bagi orang-orang yang memperhatikan tanda-tanda, mutawassimin. Dan sesungguhnya kota itu benar-benar terletak di jalan yang masih tetap dilalui manusia. Sesungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman. Suratul Hijr. Maksudnya, barang siapa yang melihat dengan mata hati dan benar-benar memperhatikan, nescaya dia akan mengetahui bagaimana Allah merubah negeri itu dan penduduknya, serta bagaimana pula dia berbuat terhadapnya setelah kebinasaan tersebut. Dan firman-Nya, wa innakum latamurruna 'alaihim musbihin wa bil-lail afala ta'qilun. Dan sesungguhnya kamu wahai penduduk Makkah benar-benar akan melalui bekas-bekas mereka di waktu pagi dan di waktu malam, maka apakah kamu tidak memikirkan? Dan dia juga berfirman, Walaqad tarakna minha ayatan bayyinatan liqaumin ya'qilun. Dan sesungguhnya kami tinggalkan daripadanya satu tanda yang nyata bagi orang-orang yang berakal. Jadi kena memikirkan akan kisah tersebut. Dia berfirman, فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ. Lalu kami keluarkan orang-orang yang beriman yang berada di negeri kaum Lut itu, dan kami tidak mendapatkan di negeri itu kecuali sebuah rumah orang-orang yang berserah diri. Dan kami tinggalkan pada negeri itu suatu tanda bagi orang-orang yang takut kepada seksa yang pedih. Di satu rumah yang beriman, yang Islam, itu rumah Nabi Lut AS. Jadi kami tinggalkan pada negeri itu, ini dalilnya, suatu tanda. Tanda apa? Tanda kebesaran Allah SWT dan sebagainya, bagi orang-orang yang takut kepada seksa yang pedih. Jadi orang yang buat maksiat, ataupun kita lihat orang buat maksiat, kita ingatkan kisah kaum Nabi Lut AS. Allah berkuasa untuk mengazab mereka. Maksudnya kami, yakni Allah, jadikan semuanya sebagai ibrah dan pelajaran bagi orang-orang yang takut terhadap azab akhirat dan yang takut kepada Allah meski mereka tidak melihatnya, ni tak melihat Allah, yang takut akan menghadap ke hadirat Rabbnya dan yang menahan hawa nafsu. Walaupun dia tak pernah nampak Allah SWT, tapi dia takut dengan Allah SWT. Bagaimana? Dengan melihat tanda-tanda kebesaran Allah SWT dan azab yang Allah SWT pernah turunkan kepada orang yang mengingkarinya. Mereka itulah orang-orang yang senantiasa menjauhi larangan Allah Azza wa Jalla dan takut berbuat maksiat kepadanya, serta takut menyerupai kaum Lut. Kerana barang siapa menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk dari golongan mereka, meski penyerupaan tersebut hanya pada beberapa hal sahaja. Ini hadis yang sahih. Man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum. Siapa yang menyerupai sebuah kaum, maka dia seperti mereka. Dalam hukum sama. Sebagaimana diungkapkan sebahagian orang, fa illam takunu qauma lutin bi'ainihim fama qaumu lutin minkum bida'in. Meski kalian tidak persis seperti kaum Lut, tetapi kaum Lut itu tidak terlalu jauh dari kalian. Jadi walaupun tak sama, tetapi ada benda yang sama, dia punya azab pun samalah. Tapi kaum Lut itu tak jauh daripada kamu. Dengan demikian, orang yang berakal dan benar-benar takut kepada Allah Azza wa Jalla akan selalu menjalankan semua perintahnya dan mengikuti bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah mencampuri isteri dengan cara yang baik dan halal. Di sisi lain, dia tidak akan mengikuti syaitan yang hanya akan mencampakkannya ke dalam siksaan, serta tidak termasuk ke dalam firman Allah Ta'ala, وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ. Dan siksaan itu tidak jauh dari orang-orang yang zalim. Jadi kita kena perang. Ada kempen, kalau perlu kempen. Kalau nak cakap pasal kempen, macam-macam kempen. Jadi yang pentingnya bukan kempen tu, tetapi adalah mempelajari isi ajaran Islam. Kemudian kita sampaikan pada orang. Jadi itu yang kurang. Kita cari penyelesaian ikut cara Islam. Orang tak pakai cara Islam. Orang nak selesaikan masalah dengan cara yang bukan Islam. Sebab itu tak jadi. Di mana-mana negeri pun macam itu. Dekat Afrika banyak AIDS ada. Berapa puluh peratus orang yang kena AIDS. Puluhan peratus. Ada je orang kena. Tapi penyelesaian dia adalah penyelesaian yang salah. Kemudian kalau cakap pasal masalah dada, macam mana dak Islam menangani masalah dada contohnya? Kita tak ada jawapan, kita tak baca, tak kaji. Jadi macam apa yang dekat dengan dada? Arak. Arak paling dekat. Ketagih kan? Orang Arab ketagihnya kepada arak lebih dahsyat daripada orang yang penagih dada. Ketagih pada dada kat rumah semuanya, hari-hari minum. Macam mana dia boleh hapuskan? Jadi Islam berjaya, yang lain semua tak berjaya. Sampai sekarang negeri barat semua tak berjaya, sedangkan diorang pernah haramkan arak. Rusia tu dia bunuh orang yang minum arak, orang Rusia waktu komunis dulu. Tak jadi juga, dia tak pakai cara Islam. Jadi kena pakai cara Islam. Daripada situ kita tengok pula dada dan kita gunakan cara yang sama. Tapi semua sudut lah. Kalau cuma naikkan harga rak aja, apa dia kan? Macam rokok juga sama. Baik, kita pergi pada kisah berikutnya. Kisah Madian, kaum Nabi Syuaib alaihissalam. Kaum Nabi Lut alaihissalam tak disebutkan nama kaumnya. Kalau Nabi Saleh ada namanya Samud. Nabi Hud ada namanya Ad kan? Ad daripada golongan Arab tu. Nabi Ibrahim memang tak ada nama sebut. Nabi Lut tak ada. Yang ini Nabi Syuaib ada nama dia, iaitu orang-orang Madian. Kisah Madian. Nombor satu, kisah Nabi Syuaib alaihissalam dalam Al-Quran Al-Karim. Jadi biasa Nabi Ibn Kathir rahimahullah ta'ala akan bawakan ayat-ayat banyak apa yang ada dalam Al-Quran kenaan dengan Nabi ataupun kaum tersebut. Dan Allah ta'ala berfirman, wa ila madiyana akhahum syu'aiba qala ya qawmi abudullaha ma lakum min ilahin ghayruh qad jaa'atkum bayyinatun min rabbikum fa'awful kayla wal mizana wa la tabakhasun nasa asya'ahum wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha zalikum khairul lakum in kuntum mu'minin wa la taq'udu bi kulli siratin tu'iduna wa tasudduna 'an sabilillahi man amana bihi wa tad'unaha 'iwaja wa dhkuru id kuntum qalilan fakazzarakum wa ndhuru kayfa kana 'aqibatul mufsidin wa in kana ta'ifatan minkum amanu billadhi ursiltu bihi وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا قَالَ أَوَلَوْ كُنَّا كَارِهِينَ قَدْ افْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ إِذْ نَجَّانَا اللَّهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّعُودَ فِيهَا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَئِنِ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذًا لَّخَاسِرُونَ فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. Maksudnya, dan kami telah mengutus kepada penduduk Madian saudara mereka Syu'aib. Seolah-olah Syu'aib itu adalah sebahagian daripada mereka, saudara mereka, sebab dia satu kaum dengan mereka, bukan adik-beradik. Dia berkata, hai kaumku, beribadahlah kepada Allah. Sekali-kali tidak ada ilah bagimu selainnya. Jadi masih lagi dia tegur mereka dengan kaumku, kaum aku. Aku sebahagian daripada kamu. Bukan wei kurang siapa kan? Bukan. Jadi kita boleh berdakwah kena ada rahmah dan syafaqah, yakni satu rasa mesra dan kasih sayang. Beribadahlah kepada Allah. Jadi itu asas dakwah Nabi Syuaib, sama macam asas dakwah nabi-nabi yang sebelumnya. Jadi semuanya mesejnya sama, iaitu beribadahlah kepada Allah, kena sembah Allah SWT. Sekali-kali tidak ada ilah bagimu selainnya. Inilah ilaha illallah. Tauhid apa ni? Tauhid rububiyah ke uluhiyah? Tauhid uluhiyah, tauhid ibadat, bukan tauhid rububiyah. Allah SWT tu maha mencipta, maha apa semuanya, bukan. Ini masalah Allah saja yang kita sembah. sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Rabbmu. Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan, dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya, dan janganlah kamu membuat kerosakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya. Jadi itu lagi satu masalah kaum Madian ini. Dia tak macam Nabi Lot, kaum Nabi Lot. Dia orang ni businessman, mereka ni bila berniaga, mereka tak sempurnakan, mereka tak adil dalam penimbangan mereka, barang-barang jualan mereka. Takaran tu kail dan timbangan. Jadi mereka suka kurang-kurangkannya. Jadi kata Nabi Syuaib alaihissalam, janganlah kamu membuat kerosakan di bumi sesudah Allah memperbaikinya. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang-orang yang beriman. Jadi apa kerosakan yang mereka lakukan tidak dijelaskan. Kemungkinan dia umum selain daripada yang tadi disebutkan. Kemungkinan yang tadi disebutkan tu, yakni tak sembah Allah SWT sahaja dan juga tak menyamakan timbangan, itu termasuk merosak di dalam muka bumi ini. Dan janganlah kamu duduk di tiap-tiap jalan dengan menakut-nakuti dan menghalang-halangi orang yang beriman dari jalan Allah, dan menginginkan agar jalan Allah itu menjadi bengkok. Dan ingatlah di waktu dahulunya kamu berjumlah sedikit, lalu Allah memperbanyak jumlahmu. Dan perhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang berbuat kerosakan. Jika segolongan dari kamu beriman kepada apa yang aku diutus untuk menyampaikannya, dan ada pula segolongan yang tidak beriman, maka bersabarlah hingga Allah menetapkan hukumnya di antara kita, dan dia adalah hakim yang sebaik-baiknya. Para pemuka dari kaum Syuaib yang menyombongkan diri mereka berkata, sesungguhnya kami akan mengusirmu hai Syuaib dan orang-orang yang beriman bersamamu dari kota kami kecuali kamu kembali kepada agama kami. Jadi ada ultimatum, tak ada lain, mesti nak balik pada agama kita. Wah, bukan dia kata stop message ni, stop dakwah, terus balik kepada agama kita. Sebab mereka adalah malaul ladina takbaru min qaumi, pemuka-pemuka yang sombong. Jadi cakap ni pun macam tu, mesti balik pas kepada agama kita, mesti murtad. Jadi kata Syuaib dan kaum-kaumnya, sesungguhnya Syuaib berkata, dan apakah kamu akan mengusir kami kendati pun kami tidak menyukainya? Sungguh kamu mengada-ngadakan kebohongan yang besar terhadap Allah jika kami kembali kepada agamamu. Bukan kamu, sungguh kami, bukan sungguh kamu. Qadistaraina nahnu, sesungguhnya kami akan mengada-ngadakan kebohongan yang besar terhadap Allah jika kami kembali kepada agamamu sesudah Allah melepaskan kami darinya. Ini adalah isu murtad lah. Kalau balik kepada agama yang sesat selepas dah dapat Islam, dia adalah satu pembohongan yang besar terhadap siapa? Terhadap Allah. Allah telah melepaskan kami dari agama yang sesat, dan tidaklah patut kami kembali kepadanya kecuali jika Allah Rabb kami menghendakinya. Ini lagi satu akan diterangkan dengan akhir. Tak patut kita kembali kepada agama yang sesat melainkan Allah SWT menghendakinya. Kepada pengetahuan Rabb kami meliputi segala sesuatu. Kepada Allah sajalah kami bertawakal. Ya Rabb kami, berilah keputusan antara kami dan kaum kami dengan hak, ini adil, dan engkaulah pemberi keputusan yang sebaik-baiknya. Pemuka-pemuka kaum Syuaib yang kafir berkata kepada sesamanya. Jadi tadi pemuka-pemuka yang sombong, ni pemuka-pemuka yang kafir. Sesungguhnya jika kamu mengikuti Syuaib, tentu kamu jika berbuat demikian menjadi orang-orang yang merugi. Jadi ini satu kita katakan satu hasutan, kalau kamu ikut Syuaib, kamu mesti ruginya. Kemudian mereka ditimpa gempa, maka jadilah mereka mayat-mayat yang bergelimpangan di dalam rumah-rumah mereka, iaitu orang-orang yang mendustakan Syuaib, seolah-olah mereka belum pernah berdiam di kota itu. Orang-orang yang mendustakan Syuaib, mereka itulah orang-orang yang merugi. Maka Syu'aib meninggalkan mereka seraya berkata, "Hai kaumku, sesungguhnya aku telah menyampaikan kepadamu amanat-amanat Rabku dan aku telah memberi nasihat kepadamu. Maka bagaimana aku akan bersedih hati terhadap orang-orang yang kafir?" Dan dalam surah Hud ayat 84 hingga 65 juga setelah mengisahkan kaum Nabi Lut, Allah Ta'ala berfirman, "Wa ila madiyana akhawahum syu'aiba qala ya qawmi abudullaha ma lakum min ilahin ghayruh wa la tanqusul mikyala wal mizana inni arakum bi khayrin wa inni akhafu alaikum azab yawmin muhiyat wa ya qawmi awful mikyala wal mizana bil qisti wa la tabkhasun nasa asya'ahum wa la ta'kaw fil ardi mufsidin baqiyatullahi khairun lakum in kuntum mu'minin wa ma ana 'alaykum bihafiz." Qalu ya Shu'aib wa salatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu aba'una aw an naf'ala fi amwalina ma nasha' innaka la antal halimur rashid. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ. قَالَ يَا قَوْمِ أَرَهْطِي أَعَزُّ عَلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا إِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ. وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب. ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود. Dan kepada penduduk Madian kami utus saudara mereka Syu'aib. Dia berkata, "Hai kaumku, beribadahlah kepada Allah. Sekali-kali tidak ada ilah bagimu selain dia." Ini ayat lain, ini surah lain eh. "Dan janganlah kamu mengurangi takaran dan timbangan. Sesungguhnya aku melihat kamu dalam keadaan yang baik, bi khair, yakni dalam keadaan mampu. Dan sesungguhnya aku khawatir terhadapmu akan azab hari yang membinasakan kiamat." Jadi orang kalau dah ada apa ni kemampuan, kenapa nak tipu-tipu dalam bisnesnya? "Dan aku khawatir terhadapmu akan azab hari yang membinasakan, yakni kiamat." Dan Syu'aib berkata, "Wahai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil." Jadi ni ada dua uslub, dua peringatan tentang perkara yang sama tapi cara dia lain. Yang mula-mula, jangan kamu kurangi takaran dan timbangan. Yang kedua, cukupkanlah takaran dan timbangan. Patutnya dia sama. Jadi maknanya ini adalah penguatan terhadap isu ni. Mereka banyak sangat tipu dalam bab timbang-timbang takar-takar ni. Jadi kalau ada orang buat sekarang, dia samalah macam kaum Nabi Syu'aib. Jadi untung banyak eh, tapi dia dapat laknat. Jadi, dan Syu'aib berkata, "Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil. Dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka. Jadi sebabnya ini adalah hak-hak orang. Serta janganlah kamu berbuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerosakan. Sisa keuntungan dari Allah adalah lebih baik bagimu jika kamu orang-orang yang beriman. Jadi walaupun mungkin tak berapa banyak, kalau kamu tak tipu, kalau kita nak tafsirkan sebagai ini, dia adalah daripada Allah. Sebab Allah yang berikan keuntungan tersebut, walaupun sikit sebab dia adil. Lebih baik bagimu jika kamu orang-orang yang beriman, dan aku bukanlah seorang penjaga atas dirimu. Yang jaga kamu semua adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka berkata, hai Syu'aib, apakah agamamu yang menyuruhmu agar kami meninggalkan apa yang disembah oleh bapa-bapa kami? Agamamu, dalam ayat tu dia kata as-salatuka, adakah solatmu? Jadi ini dia tafsirkan apakah agamamu. Kita baca apa Ibn Kathir dia cakap. Kalau ikut lafaznya, apakah solatmu suruh kami meninggalkan apa yang disembah oleh bapa-bapa kami, atau melarang kami berbuat apa yang kami kehendaki terhadap harta kami? Jadi kita, mereka kata, ini harta kita, kita nak buat apa kita punya suka. Kita nak sembah apa kita nak sembah, kita punya suka. Sesungguhnya kamu adalah orang yang sangat penyantun lagi berakal. Jadi mula-mula mereka baik dengan Nabi Syu'aib. Sesungguhnya kamu adalah orang yang sangat penyantun lagi berakal. Innaka la antal halim ar-rashid. Halim tu penyantun, pemaaf, apa semuanya, bijaksana. Ar-rashid apa ni, berakal. Syu'aib berkata, hai kaumku, bagaimana menurut pendapatmu jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Rabbku dan dianugerahinya aku darinya rezeki yang baik? Patutkah aku menyalahi perintahnya, tu maksud? Dan aku tidak berkehendak menyalahkanmu dengan mengerjakan apa yang aku larang. Nah, yang ini, wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu, bukan menyalahkanmu, menyalahimu. Tukarkan ku tu kepada i, Dan aku tidak berkehendak menyalahimu apa dengan mengerjakan apa yang kularang. Maknanya buat lain, cakap lain. Dia larang buat gini tapi aku pula buat macam gini. Itu maksudnya menyalahi, mukhalafah. Aku tidak bermaksud kecuali mendatangkan perbaikan islah selama aku masih memiliki kesanggupan. Wa ma tawfiqi wa in uridu illa al-islaha mastata'tu. Dan tidak ada taufik bagiku melainkan dengan pertolongan Allah. Hanya kepada Allah aku bertawakal dan hanya kepadanya aku kembali. Hai kaumku, janganlah pertentangan antaraku denganmu menyebabkan kamu menjadi jahat sehingga kamu ditimpa azab seperti yang menimpa kaum Nuh atau Hud atau kaum Saleh. Sedangkan kaum Lut tidak perlu jauh tempatnya dari kamu. Tempatnya itu adalah tafsiran daripada penulis ni lah. Jauh tu ada macam-macam makna, jauh tempat, jauh masa pun boleh. Dan mohonlah ampunan kepada Rabbmu dan bertaubatlah kepadanya. Sesungguhnya Rabbku maha penyayang lagi maha pengasih. Mereka berkata, hai Syu'aib, kami tidak banyak mengerti tentang apa yang kamu katakan itu. Dan sesungguhnya kami benar-benar melihatmu seorang lemah di antara kami. Jadi kali kedua mereka kata apa? Kami tak faham apa yang kau cakap. Mana kau kathiran mimah takul. Padahal sebelum tu dia cakap Nabi Syu'aib ni adalah Halimur Rashid, yang penyantun, yang rasyid, yang berakal. Orang berakal kau cakap ni tak boleh faham. Dan pasal dia tak ada hujah, mereka kata ni tak faham apa kau cakap. Lepas tu mereka sifatkan Nabi Syu'aib dengan kata-kata yang hina, iaitu sedangkan kamu sedang sesungguhnya kami benar-benar melihatmu seorang yang lemah di antara kami, Du'isa. Kami benar-benar melihatmu seorang lemah di antara kami. Kalau tidak kerana keluargamu, tentulah kami telah merajammu sedang kamu pun bukan seorang yang berwibawa di sisi kami. Jadi mereka cuma selamatkan dia pasal keluarga dia tu adalah ada keluarga yang boleh tolong dia. Kalau tidak memang gahar kami lejam dah. Dan kau tak ada apa-apa kekuasaan, tak ada kewibawaan, tak ada aziz, tak ada izzah. Jadi Syuaib pun menjawab, hai kaumku. Lagi sekali dan macam itu pun dia panggil dengan nama kaumku. Apakah keluargaku lebih terhormat menurut pandanganmu daripada Allah? Ha, ini dia. Jadi pasal keluarga aku kamu boleh hormat, tapi aku cakap ni bukan pasal keluarga, aku cakap ni pasal Allah. Sedangkan Allah kamu jadikan sesuatu yang terbuang di belakangmu. Ini adalah hukum-hukum Allah SWT, bukan hukum keluarga aku. Jadi Allah SWT kamu campak kat belakang, keluarga aku kamu masih boleh hormat. Sesungguhnya pengetahuan Rabbku meliputi apa yang kamu kerjakan. Dan Syu'aib juga berkata, hai kaumku, berbuatlah menurut kemampuanmu. Sesungguhnya aku pun berbuat pula. Akhir sekali dia kasi, okay, kamu buat apa yang kamu buat, aku pun akan buat apa yang aku buat. Kelak kamu akan mengetahui siapa yang akan ditimpa azab yang menghinakannya dan siapa yang berdusta. Jadi di sini kita dapati bahawa Nabi Syu'aib AS dah sampai kepada yang akhir, iaitu ultimatumnya. Kau buat apa yang nak buat, nanti kau akan ditimpa azab. Nanti kita tahu siapa yang akan ditimpa azab, siapa yang berdusta. Aku berdusta ke kamu yang berdusta? Baik. Dan tunggulah azab Allah, sesungguhnya aku pun menunggu bersama. Dan ketika datang azab kami, kami selamatkan Syu'aib dan orang-orang beriman bersama-sama dengannya dengan rahmat dari kami. Dan orang-orang yang zalim dibinasakan oleh suatu suara yang mengguntur. Lalu jadilah mereka mati bergelimpangan di rumahnya, seolah-olah mereka belum pernah berdiam di tempat itu. Ingat, kebinasaanlah bagi penduduk Madian sebagaimana kaum Samud telah binasa. Sedangkan dalam surat Al-Hijr 78-79, setelah mengisahkan kaum Lut juga, jadi semua kisah Nabi Syu'aib ini selepas kisah kaum Lut, Allah Ta'ala berfirman, wa in kana ashabul aikati la zalimin fantaqamna minhum wa innahuma la bi imamin mubin. Dan sesungguhnya penduduk Aika itu benar-benar kaum yang zalim, maka kami binasakan mereka. Dan sesungguhnya kedua kota yakni Sadum dan Aika itu benar-benar terletak di jalan umum yang terang. Dan dalam surah Asy-Syu'ara, setelah menceritakan kisah mereka, Allah Ta'ala berfirman, kazzaba ashabul aikatil mursalin idh qala lahum syu'aibun ala tattaqun inni lakum rasulun aminun fattaqullaha wa ati'un wa ma as'alukum alayhi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin. أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين قالوا إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن ظنك لمن الكاذبين فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين قال ربي أعلم بما تعملون فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. Penduduk Aika telah mendustakan para rasul. Ketika Syu'aib berkata kepada mereka, mengapa kamu tidak bertakwa? Rasulnya Syu'aib, tapi dia telah mendustakan semua rasul. Satu rasul yang kita dustakan, kamu yang terdustakan semua rasul. Mengapa kamu tidak bertakwa? Sesungguhnya aku adalah seorang rasul kepercayaan yang diutus kepadamu. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Dan aku sekali-kali tidak minta upah kepadamu atas ajakan itu. upahku tidak lain hanyalah dari Rabb semesta alam. Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan, dan timbanglah dengan timbangan yang lurus, dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya, dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan. Itu makna tak asau, eh? Tak asau tu dia bukan setakat buat rosak biasa, tak asau tu rosak yang teruk. Wala tak asau fil ardi mufsidin. Dan bertakwalah kamu kepada Allah yang telah menciptakanmu dan umat-umat yang dahulu. Kenapa kena takwa pada Allah? Sebab dia telah menciptakan kamu dan umat-umat yang dahulu. Jadi sembah pada Allah SWT dan taat padanya. Mereka berkata, sesungguhnya kamu adalah salah seorang dari orang-orang yang kena sihir. Jadi kita dapati bahawa kalimat-kalimat yang menghina Nabi ini memang ada daripada dulu lagi, eh? Kena sihir lah dan sebagainya. Dan kamu tidak lain melainkan seorang manusia seperti kami. Dan sesungguhnya kami yakin bahawa kamu benar-benar termasuk orang-orang yang berdusta. Maka jatuhkanlah atas kami gumpalan dari langit. Jadi ini dia minta lah. Kaum Nabi Syu'aib, jadi baru kita tahu kisah ni, dia mentafsirkan yang sebelum ni. Kenapa Nabi Syu'aib kata, kau buatlah dan tunggu kena azab. Rupa-rupanya mereka minta azab. Fa'asqit alaina kisafan minas sama. Campakkanlah, jatuhkanlah atas kami gumpalan daripada langit, yakni azab, jika kamu termasuk orang-orang yang benar. In kuntum minas salikin. Jadi letak saya kepada Nabi Syu'aib. Nabi Syu'aib bohong. Syu'aib pun berkata, Rabku lebih mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi bukan aku yang nak minta, Rab aku tahu apa yang kamu kerjakan. Bila kamu layak kena azab, dia akan turunkan azab. Kemudian mereka mendustakan Syu'aib, lalu mereka ditimpa azab pada hari mereka dinaungi awan. Waktu mereka kena ada awan cantik apa semua, mereka ingatkan itu adalah hujan ke apanya, tiba-tiba dia adalah azab. Sesungguhnya azab itu adalah azab hari yang besar. Sesungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak beriman. Dan sesungguhnya Rabbmu benar-benar dialah yang maha perkasa lagi maha penyayang. Jadi azab dia hampir sama dengan azab kaum Samud, kaum Nabi Saleh. Kaum Nabi Syu'aib alaihissalam. Penduduk Madian adalah suatu kaum yang tinggal di kota Madian. Dekat mana tu? Dekat negeri Mi'an, yang berada di perbatasan negeri Syam, ni Syria sekarang ni, dekat dengan Hijaz. Jadi Madian sekarang ni sebenarnya dah masuk dalam Saudi, ya. Dia dalam Saudi. Dekat Tabuk sana. Penduduk Madian itu ada tidak lama setelah kaum Lut binasa. Dan Madian ini adalah nama sebuah kabilah yang dikenal di Madinah. Dakwah Nabi Syu'aib alaihissalam yang mengajak kaumnya kepada tauhid. Jadi mereka orang Arab. Penduduk Madian terdiri dari orang-orang kafir yang mempunyai kebiasaan merampok di tengah jalan dan menakuti orang yang dalam perjalanan. Mereka ini menyembah Aikah, iaitu sebatang pohon yang dikelilingi ladang-ladang. Jadi mereka punya kejahatan adalah mereka merampok di tengah jalan. Ini dah disebutkan dalam ayat-ayat tadi, ya. Mereka duduk kat jalan-jalan, mereka takut-takutkan, mereka sekat orang daripada jalan Allah. Dan mereka menyembah pokok Aikah. Jadi sembah pokok ni juga adalah agama yang kuno, ya. Zaman Nabi Syu'aib dah ada. Ini belum datang lagi kaum Nabi Bani Israel lagi, ya. Mereka ni adalah orang yang paling buruk dalam bermuamalah, yakni bergaul dengan sesama manusia. Suka curang dalam timbangan dan takaran. Allah Ta'ala kemudian mengambil dengan tambahan dan memberi dengan pengurangan. Kemudian Allah Ta'ala mengutus salah seorang dari mereka, iaitu Nabi Syu'aib alaihissalam. Ini maknanya mereka, bila mereka beli, mereka nak lebih. Kalau mereka yang jual, mereka kurang. Cara macam tu. Kemudian Allah Ta'ala mengutus salah seorang dari mereka. Ini daripada kaumnya. Faham bahasanya, sama bangsa. Nabi Syu'aib alaihi salam. Maka Syu'aib pun mengajak mereka beribadah kepada Allah semata dan tidak menyekutukannya, serta melarang mereka mengerjakan berbagai perbuatan keji dan tercela berupa pengurangan timbangan dan takaran serta menakut-nakuti orang di tengah jalan. Maka ada sebahagian di antara mereka yang beriman, tetapi kebanyakan mereka kafir, sehingga Allah Ta'ala menimpakan kepada mereka azab yang sangat pedih, dan Dia Maha Pelindung lagi Maha Terpuji. Sebagaimana yang difirmankannya berikut ini, wa ila madyana akhahum syu'aiba qala ya qaumi abudullaha ma lakum min ilahin ghayruh qad ja'atkum bayyinatum min rabbikum. Dan kami telah mengutus kepada penduduk Madian saudara mereka Syu'aib. Dia berkata, hai kaumku, beribadahlah kepada Allah, sekali-kali tidak ada ilah bagimu selainnya. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Rabbmu. Dia saudara ni, bukan maknanya saudara, dia saudara seagama. Dia namakan saudara sebab dia adalah daripada kaum mereka. Ini macam saudara lah, satu kabilah. Jadi kita tak boleh cakap apa ni orang bukan Islam ni, orang kafir ni saudara kita, ni brother kita, tak boleh, sister kita. Kita ni brother, kita ni sister hanyalah seagama Islam. Jangan pula orang pakai ayat ni, kata orang pakai ayat ni, saya macam terbaca ya. Orang pakai ayat ni mengatakan bahawa orang bukan Islam ni pun boleh cakap brothers lah, sister. Tak salah saya. Ada saya. Kita ikhwan muslimun ada. Iaitu berupa dalil dan hujah yang sangat jelas yang membenarkan apa yang aku bawa kepada kalian. Jadi qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum, telah datang kepada kamu keterangan daripada Tuhan kamu. Apa keterangan tu? Iaitu dalil dan hujah yang sangat jelas yang membenarkan apa yang aku bawa kepada kalian, dan bahwasanya telah mengutusku. Dia juga memberikan kepadanya berbagai macam mukjizat. Jadi Nabi Syu'aib ni pun ada mukjizatnya yang berita tentangnya tidak sampai kepada kita secara rinci, secara detail, meski kalimat tersebut telah terkandung di dalamnya secara global. Jadi ada mukjizat, tapi apa mukjizatnya? Nabi Syu'aib tak ada. Ini kalau tak ada detailnya, tak ada lah. Kita tahu dia ada mukjizat secara umum. Jadi kalau kita baca ada mukjizat Nabi Syu'aib sekian dan sekian, kita dapati, kita akan tahulah bahawa tu tak ada sanadnya, tak ada riwayatnya, tapi dah berisrail ya. Jadi untuk kita cukuplah dia ada, dia ada mukjizat. Kalau tak ada mukjizat, tak ada hujah atas kaumnya untuk mengikut Nabi Syu'aib. Baik. فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا. Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan, dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya, dan janganlah kamu membuat kerosakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya. Jadi kalau kita dapati bahawa kurangkan apa ni timbangan dan apa semuanya nampak macam sikit, tapi dah banyak-banyak tiap-tiap hari berbulan tahun banyak tu dia untung. Kalau dia jual dalam besar-besarnya satu paket macam simen tu, orang patutnya dalamnya ada berapa kilo, 50 kilo, dia jual berapa, dia kurangkan 2 3 kilo, 10 kilo banyak-banyak tu banyak tu ni semua penipuan. Allah Ta'ala memerintahkan mereka untuk senantiasa berbuat adil dan melarang berbuat kezaliman, dan dia memberikan ancaman jika mereka berbuat sebaliknya, sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, zalikum khairul lakum in kuntum mu'minin wa la taq'udu bi kulli sirat. Dan demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang-orang yang beriman. Jadi lebih baik, adakah maknanya kalau tak buat pun baik? Semua ini lebih baik. Jadi dekat sini kalau kita nak faham bahasa Arab, ada kalau ada kalimat tafdil, lebih baik, dia tak ada mafhum mukhalafah, dia tak ada. Makna tak ada yang dibandingkan dengannya. Dia lebih baik tapi tak ada yang baik. Macam wal akhiratu khairu wa abqa. Adapun akhirat tu lebih baik dan lebih kekal. Tak, bukan makna dunia tu pun kekal, ni lebih kekal. Dunia tu apa ni baik, akhirat lagi baik, tak ada Jadi kadang-kadang dia tak ada. Tak ada yang dibandingkan tu memang tak ada, tak dimaksudkan dalam bahasa Arab, tak ada. Ini semua walaupun nampak sikit-sikit, tapi kalau orang dia ada mazhab tertentu ada sesuatu hujah yang dia nak tegakkan tu, pendapat yang ditegakkan. Dia boleh pakai tau ni semuanya, kalimat-kalimat ni, khairun khairun, ni orang bukan Islam pun lebih baik. Maknanya dia pun ada baik, kita pun, kita lebih baik. Ada, boleh pakai, boleh pakai. Banyak baca kita dapati bahawa banyak syubhat-syubhat. Baik. Kemudian, dan janganlah kamu duduk di tiap-tiap jalan. Maksudnya, janganlah kalian menghalang-halangi jalan dan mengambil harta orang lain serta menakut-nakuti mereka. Jadi kerja mereka adalah mereka merampok. Tu'iduna, dengan menakut-nakuti. Jadi duduk kat tepi jalan bukannya haram, tetapi bila kita duduk tepi jalan kita takut-takutkan orang, tu'idun, maka dia jadi haram. Yakni mengancam orang-orang akan mengambil harta kekayaan mereka dan lain-lainnya. Ya, mereka ada kenderaan kan, mereka datang ramai-ramai, jadi mereka memang apa ni, ahli perompak, ahli perampok. Wa tasudduna an sabilillahi man amana bihi wa tabghunaha iwaja. Dan kemudian, dan menghalang-halangi orang-orang yang beriman dari jalan Allah dan menginginkan agar jalan Allah itu menjadi bengkok. Dengan demikian, Nabi Syu'aib telah melarang mereka menghalang-halangi jalan, baik yang bersifat material duniawi maupun moral agama. Jadi umum, jadi perbuatan yang fizikal yang mereka lakukan, mereka takut-takutkan orang dekat jalan-jalan. Tapi dalam waktu yang sama, mereka juga halang-halang orang daripada jalan Allah Subhanahu wa taala. Wazkuru id kuntum qalilan fakatsarakum wanzuru kaifa kana 'aqibatul mufsidin. Dan ingatlah di waktu dahulunya kamu berjumlah sedikit, lalu Allah memperbanyak jumlahmu. Dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang membuat kerosakan. Ini patut kita ambil ayat ini, kita renungkan . Dulu sedikit, sekarang ramai. Tapi siapa yang ramaikan? Allah SWT. Jadi kalau orang sedang berusaha nak berdakwah ke apa semuanya, kemudian sekarang dah ramai, jangan terlupa bahawa dulu mereka sedikit, Allah SWT lah yang ramaikan. Mereka cuma usaha saja. Jadi kembalikan syukuran tu kepada Allah SWT. Dan kalau mereka sedang membuat kesalahan, perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang buat kerosakan. Jangan ingat kita ramai anggota, member ramai apa semuanya tu bagus. Itu Allah SWT yang ramaikan. Kalau perbuatan mereka tu tak betul, tak ikut jalan Allah SWT, nanti mereka akan ditimpa akibat orang-orang yang buat kesalahan kerosakan. Jadi artinya, dia juga mengingatkan mereka akan nikmat Allah Azza wa Jalla yang telah diberikan kepada mereka, penambahan jumlah yang banyak setelah sebelumnya berjumlah sedikit. Jadi untuk ni kita tahu ni kabilah aja, satu keluarga aja, satu kaum aja. Dalam numbers tu adalah satu nikmat rupa-rupanya. Jadi ramai orang Islam tu, ramai kumpulan, maknanya dia itulah satunya nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah kehendaki, Allah kurangkan ataupun tak tambahkan. Kalau Allah kehendaki, Allah hapuskan, terus tak ada. Satuan dua, apa kumpulan tu semua boleh lesap. Jadi kalau bertambah tu adalah nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Penambahan jumlah yang banyak setelah sebelumnya berjumlah sedikit. Biasanya kaum Madian ni sikit saja. Dan dia juga mengingatkan tentang azab yang akan menimpa mereka jika berani melanggar apa yang telah disampaikan dan ditunjukkan kepada mereka daripada Nabi Syu'aib. Sebagaimana dikatakan Nabi Syu'aib alaihissalam kepada mereka dalam surat yang lain, wala tanqusul mikyala wal mizan inni arakum bi khairin wa inni akhafu alaikum azab yawmin muhit. Dan janganlah kamu mengurangi takaran dan timbangan. Sesungguhnya aku melihat kamu dalam keadaan yang baik, yakni mampu, dan sesungguhnya aku khawatir terhadapmu akan azab hari yang membinasakan. Yakni azab yaumul qiyamah. Maksudnya, janganlah kalian mengerjakan perbuatan itu dan jangan pula melanjutkannya, kerana jika kalian tetap mengerjakannya, niscaya Allah Ta'ala akan mencabut berkah pada harta kekayaan kalian dan mengambil kembali semua yang ada pada kalian sehingga kalian menjadi benar-benar miskin. Dan tidak cukup sampai di situ, bahkan kalian akan ditimpa azab akhirat yang sangat pedih. Barang siapa yang disiapkan untuk yang ini dan yang itu, niscaya dia benar-benar termasuk orang-orang yang merugi. Nabi Syuaib alaihissalam melarang mereka mengerjakan hal-hal yang tidak pantas mereka kerjakan. Kemudian mengingatkan mereka supaya berhati-hati agar nikmat Allah Taala tidak dicabut dari mereka dan mereka tidak ditimpa azab yang pedih di akhirat kelak. Setelah melarang semua perbuatan keji, Nabi Syuaib alaihissalam menyuruh mereka melalui ucapannya berikut ini: Wa ya qaumi awful mikyal wal mizan bil qist wa la tabkhasun nas asya'ahum wa la ta'tu fil ardi musibin. Baqiyatullahi khairul lakum in kuntum mu'minin wa ma ana 'alaykum bihafiz. Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka, dan janganlah kamu berbuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan. Sisa keuntungan dari Allah adalah lebih baik bagimu jika kamu orang-orang yang beriman, dan aku bukanlah seorang penjaga atas dirimu. Mengenai firmannya, baqiyatullahi khairul lakum, apa makna sisa Allah? Kalau kita terjemahkan straight, ya, baqiyatullah, sisa, baki daripada Allah, ada lebih baik bagimu. Jadi tafsirannya, Ibn Abbas dan Al-Hasan Al-Basri mengatakan, artinya rezeki Allah adalah lebih baik bagi kalian daripada mengambil harta orang lain. Itu maknanya sisa Allah. Sisa Allah adalah harta yang Allah berikan pada kita, rezeki yang Allah berikan pada kita. Sedangkan Ibn Jarir mengatakan, keuntungan yang kalian peroleh setelah memenuhi takaran dan timbangan adalah lebih baik bagi kalian daripada mengambil harta orang lain dengan cara curang. Dan ini pula yang dikemukakan dan ceritakan oleh Hasan Al-Basri juga. Jadi ada dua pendapat Hasan Al-Basri. Ada khilaf tak kat situ? Jawabnya tak ada. Ini cuma nak menerangkan dengan cara lain aja. Maknanya sama. Ini rezeki daripada Allah SWT, daripada umumnya ataupun daripada muamalat, menimbang dan sebagainya. Dan hal itu sama seperti firman Allah Taala, "Qul hal yastawi al-khabith wa at-tayyib wa law a'jabaka kathratul khabith." Katakanlah, tidak sama yang buruk dengan yang baik, meskipun banyaknya yang buruk itu menarik hatimu. Macam mana pun yang buruk dengan yang baik takkan sama, walaupun yang buruk itu banyak menarik hati kita. Maksudnya harta sedikit yang halal adalah lebih baik bagi kalian daripada harta yang banyak tetapi haram. Kerana harta yang halal itu mengandung banyak berkah meskipun jumlahnya sedikit, sedangkan harta yang haram sama sekali tidak berkah meskipun berjumlah banyak. Ini kita kena ingat, ayat ini menceritakan tentang pandangan ataupun daripada kacamata Islam, konsep yang baik dengan yang tak baik, iaitu yang halal, yang tayyib, walaupun dia sedikit. Jadi sebagaimana firman Allah SWT berikut ini, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sadaqah. Rasulullah SAW bersabda, inna riba wa in kathura fa inna masirahu ila qalla. Sesungguhnya riba itu meskipun banyak, maka ia akan berubah menjadi sedikit. Ini hadis yang sahih. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, al bay'ani bil khair al bay'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa fa in sadaqa wa bayyana burika lahumā fī bay'ihimā wa in katama wa kadzaba muhiqat barakatu bay'ihimā. Penjual dan pembeli mempunyai hak khiyar, hak memilih, selama mereka belum berpisah. Hak memilih untuk apa? Ini dah belajar dulu, untuk tarik balik lah, untuk batalkan akad tu. Selagi diorang belum berpisah, kalau mereka ke kedai ni nak beli buku ni, selagi dia belum keluar daripada kedai ni, dia boleh tarik balik. Tak jadi lah beli buku ni, minta balik dia boleh. Eh, tak boleh, mesti nak beli buku ni juga ataupun mesti beli buku lain. Itu kalau kat kedai-kedai lain. Tapi dalam Islam tak. Selagi dia belum keluar daripada kedai, dia masih boleh tarik. Tapi dia dah keluar kedai, dia kata aku tak jadi nak beli buku ni, minta balik duit, nak beli makan pula tak ada duit, dia tak ada hak, dia tak ada khiyar. Malam dia tafarraqa, syaratnya sampai dia tafarraqa. Itu kalau ada tempat lah, kalau ada majlis. Kalau tak ada majlis, macam jual beli online ke, jual beli apa tu, telefon ke, itu ada masalah. Dia tak ada chance nak lari balik. ataupun jual beli rumah dan sebagainya, dia ambil kunci dia dah, dia tak boleh tarik balik. Burika lahuma fi bai'ihima. Yani kalau mereka berdua jujur dan mau menerangkan barang yang diperjualbelikan, tak ada sembunyi-sembunyi. Burika lahuma fi bai'ihima. Mereka akan mendapat berkah dalam jual beli mereka. Wa in katama wa kadzaba, dan jika mereka berbohong dan merahsiakan, yakni perkara yang seharusnya diterangkan, muhsiqat barakatu bai'ihima, maka berkahnya akan dihapuskan. Siapa yang hapuskan? Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun nampaknya banyak dia punya hasil, tapi berkahnya dah dihapuskan. Sebab kalau kita terangkan semua benda yang kita terangkan, macam mana dapat untung? Betul lah. Kalau dapat pun sikit. Tapi Allah kata apa? Burikat bai burika lahuma fi bai'ihima. Mereka akan diberi berkat. Jadi ini satu hadis yang daripada Sahih Bukhari dan Muslim, iaitu asasnya jual beli dalam Islam. Maksudnya bahawa keuntungan yang halal itu adalah berkah meskipun jumlahnya sedikit, sedangkan keuntungan yang haram itu tidak berkah sama sekali meskipun berjumlah banyak. Oleh kerana itu Nabi Allah Shu'aib alaihi salam berkata, baqiyatullahi khairul lakum in kuntum mu'minin. Sisa keuntungan dari Allah adalah lebih baik bagimu jika kamu orang-orang yang beriman. Dan firman-Nya, wa ma ana alaikum bihafiz, dan aku bukanlah seorang penjaga atas dirimu. Apa maksudnya? Aku bukan penjaga atas dirimu. Nabi Shu'aib bukan penjaga atas kaumnya. Maksudnya kerjakanlah apa yang diperintahkan Allah Taala kepada kalian dengan niat mencari keridaannya dan mengharapkan pahalanya, dan bukan agar aku atau orang lain melihatnya. Jadi Nabi Shu'aib, bukannya Allah SWT bukan Tuhan, dia boleh nampak apa yang kamu buat, jadi kamu takut kalau Nabi Shu'aib tengok. Tapi apabila kamu buat tu, kamu takut pada Allah SWT. Harapkan pahala daripada Allah SWT dan keridaan Allah SWT. Ini kalau Nabi, Nabi, apalagi orang-orang biasa, syekh ke wali ke apa semuanya. Baik. Qalu ya Shu'aib, as-salatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu aba'una. Mereka berkata, hai Shu'aib, apakah agamamu, saya cakap tadi, solatukah tu, solat kamu, yang menyuruhmu agar kami meninggalkan apa yang disembah oleh bapak-bapak kami, au an-naf'ala fi amwalina ma nasya', atau kami berbuat, atau melarang kami berbuat apa yang kami kehendaki tentang harta kami. Innaka la antal halimur rasyid. Sesungguhnya kamu adalah orang yang sangat penyantun lagi berakal. Jadi pakailah akal, jangan pakai solat-solat tu. Jadi ni solat nak kata bahawa orang banyak solat ni bodoh tau. Ha. Menunjukkan Nabi Shu'aib ni banyak banyak solat. Mereka tahu banyak solat. Dia menunjukkan ni orang-orang solat ni tahu-tahu je dapat wahyu terus dia larang-larang orang daripada sembah yang kita nak sembah lah. Bapak kami sembah. Bukan kami sembah, mak bapak kami dulu sembah. Jadi mereka menyatakan hal tersebut dimaksudkan sebagai penghinaan dan pencelaan. Apakah agama yang kau jalankan itu yang menyuruhmu agar melarang kami menyembah ilah selain Rabbmu dan kemudian meninggalkan semua sembahan yang dahulu menjadi sembahan nenek moyang kami? Jadi Ibnu Katsir kata solat tu adalah agama. Jadi solat tu solat, tapi dia boleh ditafsirkan dengan agama sebab dia satu rukun yang besar dalam agama. Itu dia, dia tak ada ada penafian ataupun perlawanan. Dan kemudian meninggalkan semua sembahan yang dahulu menjadi sembahan nenek moyang kami. Atau kami harus mengerjakan muamalah yang sesuai dengan kehendakmu. Dan kemudian meninggalkan muamalah yang kau benci. Padahal kami menyukainya. Innaka la antal halimur rasyid. Sesungguhnya kamu adalah orang yang sangat penyantun lagi berakal. Ibn Abbas, Maimun bin Mahran, Ibn Juraij, Zaid bin Aslam dan Ibn Jarir mengatakan musuh-musuh Allah itu mengemukakan hal itu sebagai satu bentuk penghinaan. Jadi ini bukan pujian, eh. Halimur Rasyid menyantun lagi berakal sebenarnya satu penghinaan. Kamu sebenarnya tak berakal dan kamu tidak ada belas kasihan. Kamu tak suka kamu larang. Qala ya qaumi ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa razaqani minhu rizqan hasana. Shu'aib berkata, hai kaumku, bagaimana menurut pendapatmu jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Rabbku dan dia anugerahkan kepadaku darinya rezeki yang baik. Rizqan hasanah. Wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum an. Patutkah aku menyalahi perintahnya, dan aku tidak berkehendak menyalahkanmu dengan mengerjakan apa yang aku larang. Aku tidak berkehendak menyalahimu dengan mengerjakan apa yang aku larang. Aku tidak bermaksud kecuali perbaikan selama aku masih memiliki kesanggupan, dan tidak ada taufik bagiku melainkan dengan pertolongan Allah. Hanya kepada Allah aku bertawakal, dan hanya kepadanya aku kembali. Yang demikian itu merupakan bentuk kelembutan Syuaib kepada mereka dalam berbicara dan mengajak mereka ke jalan yang benar dengan isyarat yang benar-benar jelas. Syuaib berkata kepada mereka, bagaimana pendapat kalian hai para pendusta? In kuntu ala bayyinatin min rabbi, jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Rabbku. Yakni berupa satu hal yang sangat jelas dari Allah Ta'ala yang telah mengutusku kepada kalian. Wa razaqani minhu rizqan hasana, dia mukasir ditafsirkan ayat tadi, dan dia anugerahkan kepadaku darinya rezeki yang baik. Rezeki daripada Allah SWT. Minhu eh, ada minhu tu takkid tu, iaitu berupa kenabian dan kerasulan. Jadi rezeki yang baik itu adalah apa tafsirnya? Wahyu, kenabian dan kerasulan, itu buktinya. Lalu adakah alasan yang aku berbuat-buat dalam menjalankan tugasku ini? Dia tak adalah maknanya Nabi Syu'aib ni orang kaya. Kalau kita nak fahamkan rizqan hasanan tu adalah rezeki yang kita tahu ni. Jadi rezeki yang baik tu maknanya adalah kenabian dan kerasulan. Lalu adakah alasan yang aku buat-buat dalam menjalankan tugas ni? Yang demikian itu seperti yang terdapat dalam kisah Nabi Nuh AS, yang mana dia mengatakan hal yang sama dengan yang dikatakan Nabi Syuaib AS, dan firmannya, wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum an, dan aku tidak berkehendak menyalahi kamu dengan mengerjakan apa yang aku larang. Maksudnya, aku tidak menyuruh kalian mengerjakan sesuatu melainkan aku adalah orang yang pertama kali mengerjakannya. Ini ada orang yang bertakwa eh? Dia larang, dia yang tinggalkan. Dan jika aku melarang kalian mengerjakan sesuatu, maka akulah orang yang pertama kali meninggalkan perbuatan tersebut. Yang demikian itu merupakan sifat terpuji, dan kebalikan dari itu adalah sifat tercela. Sebagaimana hal tersebut telah diputar balikkan oleh orang-orang berilmu serta orang-orang bodoh dari kalangan Bani Israel pada akhir zaman mereka, dan mengenai mereka ini Allah Ta'ala telah berfirman, tatamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba afala ta'qilun. Maka kamu suruh orang lain mengerjakan kebaikan. Mengapa kamu suruh orang lain mengerjakan kebaikan sedang kamu melupakan diri kamu sendiri? Padahal kamu membaca Al-Kitab, yakni At-Taurat, maka tidakkah kamu berfikir? Surah Al-Baqarah. Dan dalam hadis sahih diriwayatkan dari Rasulullah SAW, beliau pernah bersabda, yu'ta birrajuli fayulqa finnar fatandaliqu aktabu batnihi ay takhruju am'a'uhu min batnihi fayaduru biha kama yaduru al-himaru birahahu fayajtami'u ahlun nari fayaqulun ya fulan ما لك لم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر فيقول بلى كنت أمر بالمعروف ولا آتيه وأنهى عن المنكر وآتيه. Ada seseorang yang dibawa lalu dilemparkan ke dalam neraka hingga isi perutnya mengurai keluar. Kemudian dia berputar-putar mengitarinya seperti berputarnya keledai yang mengitari kotorannya. Kemudian para penghuni neraka bertanya, hai fulan, apa yang terjadi padamu? Bukankah engkau dulu suka menyuruh berbuat kebaikan dan mencegah kemungkaran? Maka dia pun menjawab, benar. Memang dulu aku suka menyuruh berbuat kebaikan, tetapi aku tidak mengerjakannya. Dan aku juga suka mencegah perbuatan mungkar, tetapi aku malah mengerjakannya. Baikkanlah Bukhari dan Muslim. Demikian itulah sifat orang-orang yang jahat dan sengsara yang menentang para nabi. Jadi dalam kisah Nabi Syu'aib tu ada tentang cara berdakwah. Nabi Syu'aib tu orang yang bila dia cakap, dia ikut apa yang dia cakap. Sedangkan orang-orang berbahagia dari kalangan ulama' dan pengikut para nabi yang senantiasa takut pada Rabb mereka, maka keadaan mereka inilah seperti yang dikatakan Nabi Syu'aib alaihissalam. wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum an. Dan aku tidak berkehendak menyalahkan kamu, menyalahi kamu dengan mengerjakan apa yang aku larang. Aku tidak bermaksud kecuali mendatangkan perbaikan selama aku masih memiliki kesanggupan. In uridu illal islaha mastata'tu. Setiap pendakwa kerjanya ataupun objektifnya adalah islah, perbaikan, bukan merusak. Dan ia buat semampunya. Kalau dia mampu buat apa yang dia suruh buat, dia buat. Maknanya kalau dia suruh solat sunat, dia suruh puasa sunat, dia suruh sedekah apa semuanya, dia buat ikut kemampuannya lah. Tak bermaknanya kalau dia tak buat, dia dah menyalahi apa tu etika pendakwa. Tidak, itu mengikut kesanggupan. Dan tidak ada taufik bagiku. Sebab apa? Buat atau tak buat perkara yang baik adalah daripada Allah SWT. Hidayat, taufik daripada Allah SWT. Jadi tidak ada taufik bagiku melainkan dengan pertolongan Allah. Hanya kepada Allah aku bertawakal dan hanya kepadanya aku kembali. Jadi Nabi pun bertawakal pada Allah SWT dan diserah diri kepada Allah SWT. Maksudnya aku tidak menginginkan dalam segala urusanku melainkan perbaikan, baik dalam perbuatan maupun ucapan. Dan itu aku akan usahakan dengan segala kemampuanku. Wa ma taufiqi, dan tidak ada taufik bagiku, iaitu dalam segala keadaanku, illa billah, melainkan dengan Allah. Hanya kepada Allah aku bertawakal, hanya kepadanya aku kembali. Maksudnya kepadanya aku bertawakal dengan dalam segala urusan, dan kepadanya pula tempat kembaliku dalam segala urusan. Demikian itulah hal-hal yang berkenaan dengan tarhib, yakni anjuran. Yang buat baik kita serahkan semua pada Allah SWT. Selanjutnya pindah pada hal-hal yang bersifat tarhib, menakut-nakut. Nabi Syuaib alaihi salam berkata, "Wa ya qaumi, la yajrimannakum shiqaqi an yusibakum mithlu ma asaba qauma Nuhin aw qauma Hudin aw qauma Shalih." Hai kaumku, janganlah pertentangan antaraku dengan kamu menyebabkan kamu menjadi jahat hingga kamu ditimpa azab seperti yang menimpa kaum Nuh atau kaum Hud atau kaum Shalih. Wa ma qaumu Lutin minkum biba'id, sedangkan kaum Lut tidak perlu jauh tempatnya darimu. Maksudnya janganlah permusuhan dan kebencian kalian kepadaku mendorong kalian untuk tetap berada dalam kesesatan, kebodohan dan pertentangan. Ini masalah lagi . Kadang-kadang dia tak ada apa-apa dengan mesej tu, boleh jugalah terima. Yang disampaikan oleh orang tersebut. Tapi orang tersebut tak sebulu. Jadi dia bermusuh dengan orang tersebut. Tak apa silapnya. Jadi dia tak nak terima benda yang disampaikan. Dia tetap dalam kesesatan, tetap dalam kejahilan, dalam pertentangan. Dan itu sebenarnya tak jadi uzur baginya. Dia akan tetap menimpa azab dan siksaan. Seperti mana yang menimpa kaum Nuh, kaum Hud dan kaum Saleh. Jadi ini semua Nabi-Nabi ini kita yakin dia adalah sebelum kaumnya Nabi Syuaib, yang terdiri dari orang yang berbuat dusta dan orang-orang yang melakukan penentangan dan firmannya, sedangkan kaum Lut tidak pula jauh tempatnya dari kamu. Kaum Lut pun sebelum kaum Madian. Ada yang mengatakan iaitu mereka hidup satu zaman. Pasal dia tak jauh, artinya tidak terdapat jarak waktu penyampaian berita mengenai penimpaan azab kepada mereka disebabkan oleh kekufuran dan keingkaran mereka. Dan ada juga menyatakan bahawa jarak tempat antara kalian dan mereka tidak terlalu jauh. Tempat dia yang tak jauh, ada kata masanya yang tak jauh. Tetapi ada juga berpendapat bahawa hal itu berkenaan dengan sifat dan perbuatan tercela yang berupa pembajakan dan perampasan harta orang baik secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi dengan menggunakan berbagai macam tipu daya. Jadi yang tak jauh tu bukanlah tempat ataupun masanya, tetapi yang tak jauhnya adalah sifat perangai mereka. Sama macam kaum Lut. Bukan suatu hal yang mustahil untuk menggabungkan pendapat-pendapat tersebut. Jadi yang rajihnya sama pendapat tu boleh sama juga. Mereka tak jauh tempat, mereka tak jauh zaman, dekat aja zamannya, dan mereka pun tak jauh perangai. Perangai buruknya, kerana mereka memang tidak terlalu jauh jaraknya dengan kaum Lut, baik itu menyangkut waktu, tempat maupun sifat. Jadi nanti di sini ada berapa lagi ayat-ayat ataupun kisah berkenaan dengan Nabi Syuaib alaihissalam. Ada apa-apa soalan?